selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih membicarakan tafsir surat Al-Baqarah, dan pada kesempatan kali ini kita membaca tafsir surat Al-Baqarah dari ayat surat Al-Baqarah 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka ditangguhkan. Al-Baqarah 159-162. Al-Syeikh penulis rahimahullahu ta'ala berkata, hadhil ayatu wa in kanat nazilatan fi ahlil kitabi وَمَا كَتَمُوا مِنْ شَأْنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَصِفَاتِهِ فَإِنَّ حُكْمَهَا عَامٌ. Artinya, ayat ini walaupun turun kepada ahlul kitab, dan apa yang mereka sembunyikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sifat-sifat beliau, namun hukum ayat ini tetap bersifat umum. Ayat ini kalau kita baca, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akan kita dapati bahwa ayat ini memang diturunkan dalam cerita orang-orang Yahudi menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan beberapa ayat yang kita, atau beberapa hadis yang kita baca. Di sini ada disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir وقد ورد في الحديث المسند من طريق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. Telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang menguatkan satu dengan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka niscaya ia akan dibelenggu, diikat pada hari kiamat dengan rantai-rantai dari api. Ini ya, walladzi fi sahih an Abi Hurairah annahu qala laula ayatun fi kitabillah ma haddatsu ahadan syai'an. Ini hadis yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh seperti kaum Yahudi yang menyembunyikan ilmu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalau seandainya bukan karena ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 159, niscaya aku tidak akan meriwayatkan hadis kepada seorang pun. Kalau seandainya bukan karena ayat surat Al-Baqarah ayat 159 yang di dalamnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Kalau bukan karena ayat ini, kata Abu Hurairah, aku tidak akan meriwayatkan satu hadis pun kepada seorang pun. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat kaum Yahudi mereka itu apa? Menyembunyikan kebenaran. Di antaranya kebenaran tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu sifat-sifat Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat, pengetahuan mereka tentang Rasulullah seperti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Orang tua kalau terhadap anak bagaimana? Sangat faham kan? Nah, begitulah kaum Yahudi terhadap Rasulullah sangat paham. Sifatnya begini. Cuma kaum Yahudi tidak tahu bahwa itu berasal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir berasal dari Arab. Mereka enggak tahu. Mereka kira berasal dari bangsa Yahudi. Ketika mereka tahu bahwasanya itu berasal dari Arab, maka akhirnya mereka menolak semua ilmu yang mereka miliki. Bentuk buruknya kaum Yahudi adalah ini, seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an, bahwa iman itu karena hawa nafsu. Iman karena hawa nafsu. Yang sesuai dengan hawa nafsu saya imani. Yang enggak sesuai enggak saya imani. Nah, ini jauhi sifat kaum Yahudi. Kami ingin rasul terakhir dari bangsa kami. Kalau bukan dari bangsa kami, kami tidak mau menerima. Ini sifat Yahudi. Ini hawa nafsunya. Akhirnya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini diturunkan di dalam perihal tentang kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi. Taib. Kita baca selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Penulis mengatakan, fa inna hukmaha 'amun likulli man ittasafa bikitmani ma anzalallahu minal bayyinat. Namun hukumnya, hukum ayat ini tetap bersifat umum kepada setiap orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah berupa keterangan-keterangan yang jelas. Ad-dallati 'alal haqqil mudhhirati lahu, yang menunjukkan dan menampakkan kebenaran. Wal huda wa huwal 'ilmu alladhi tahsulu bihil hidayatu ila siratil mustaqim. Dan petunjuk, yaitu ilmu yang membawa kepada hidayah menuju ke jalan yang lurus dan menunjukkan jalan penghuni surga dari jalan penghuni neraka. Bi'an wa yatabayyanu bihi tariqu ahli na'imi min tariqi ahli jahimi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Kaum Yahudi mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah. Dan mereka juga menyembunyikan petunjuk dari Allah. Ini sifatnya, sifat buruknya kaum Yahudi, ya. Mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah yang terdapat dalam keterangan-keterangan yang jelas. Dan juga akibat menyembunyikan sifat Rasulullah, mereka menyembunyikan petunjuk dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah adalah sebagai apa? Petunjuk, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuki ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kemudian penulis, Syekh penulis rahimahullahu taala berkata, "Fa inna Allah akhadha al-mitsaqa 'ala ahli al-'ilm." Artinya, sesungguhnya Allah telah mengikat janji kepada para ulama. Apa janjinya? Bi an yubayyinu lin-nas ma manallahu bihi 'alaihim min 'ilmil kitab wa la yaktumu. Agar para ulama, yaitu mereka, menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka dari ilmu tentang Alkitab, dan agar mereka, yaitu para ulama, tidak menyembunyikannya. Ya, ini adalah perjanjian yang Allah ambil dari para ulama, tidak menyembunyikan ilmu. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar karena diancam dengan neraka. Ya, menyembunyikan ilmu dosa besar karena diancam dengan neraka. Taib. Kemudian, faman nabadza dzalika wa jamaa'a bainal mafsadatain katama ma anzalallah wal ghasya liibadillah. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan hal itu dan melakukan dua kerusakan sekaligus, yaitu berlaku curang terhadap hamba Allah, maka mereka itu dilaknat oleh Allah. Ya. Faulaika yal'anuhumullah ay yub'iduhum wa yutarriduhum an qurbihi wa rahmatihi. Ini arti laknat, Pak. Ini arti laknat. Ya. Dilaknat oleh Allah maksudnya dia, Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dan mengusir mereka dari kedekatan kepadanya dan dari rahmatnya. Laknat adalah artinya, afwan, saya ulangi. Laknat artinya adalah dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, jika baca Al-Quran atau hadis, ketika mendapati kata laknat, maksudnya apa? Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa orang hidup tanpa rahmat Allah. Tidak dapat orang hidup bahagia, tenteram tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dosa-dosa yang diancam dengan laknat. Ya, hati-hati dosa-dosa yang diancam dengan laknat. Wa yal'anuhumul la'inun wa hum jami'ul khaliqah, jami'ul khaliqah. Dan dilaknat pula oleh seluruh makhluk yang dapat melaknat. Mereka adalah seluruh makhluk. Ini buruknya orang yang menyembunyikan ilmu. Dapat laknat Allah dan dapat laknat seluruh makhluk. Karena dia menyembunyikan ilmu. Ya, karena dia menyembunyikan ilmu. Fataqa'u alaihimul la'nata, la'natu min jami'il khaliqah. Artinya, laknat akan menimpa mereka dari seluruh makhluk. Lisa'ihim fi ghishil khalqi wa fasadi adyanim. Karena usaha mereka, yaitu usaha orang-orang yang berilmu tapi tidak menyebarkan ilmunya, untuk berlaku curang terhadap para makhluk, merusak agama mereka. Wa ib'adihim min rahmatillah, dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Fajuzu min jinsi amalihim. Akhirnya mereka pun dibalas sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Ya. Jadi, Pak, kalau orang menyembunyikan ilmu, akan dilaknat oleh Allah dan para makhluknya. Kenapa dilaknat? Karena mereka sudah diberikan ilmu tapi tidak menyebarkan. Kemudian kenapa para makhluk melaknat orang ini juga yang tidak mau menyebarkan ilmu tadi? Karena akibat tidak mau menyebarkan, akhirnya manusia sesat. Seakan-akan manusia semuanya dicurangi oleh orang ini. Dia saja yang bisa masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Ya, ini maksud dicurangi. Orang ini mencurangi para makhluk. Makanya Allah mengatakan, para makhluk pun melaknat dia. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil tentang ilmu. Ya, ditanya, dia mengetahui ilmunya, tapi tidak membicarakan. Nah, ada timbul pertanyaan, apakah ini berlaku juga dalam perkara duniawi? Saya dulu-dulu sering ditanya oleh para pegawai. Pegawai di sebuah perusahaan, mereka itu adalah pekerja profesional. Seperti misalkan membuat adonan kertas. Membuat adonan kertas. Itu kan ilmu tersendiri. Ilmu tersendiri. Apabila beliau beritahukan kepada orang lain, maka nanti kedudukan beliau, posisi beliau akan diambil oleh orang lain. Nah, boleh enggak Ustaz kita sembunyikan ini ilmunya, katanya. Paham maksud saya, Pak? Ya, kalau seandainya kita tidak sembunyikan, kita beritahukan, nanti saya enggak punya pekerjaan. Dan ini banyak, terutama di dalam orang-orang yang profesionalisme di dalam suatu bidang. Misalkan ahli geologi, ahli minyak. Di sana ada batasan-batasan. Bahkan mereka tidak mau saling memberitahu. Karena dengan pemberitahuan itu, akhirnya mereka akan menyebarkan ilmu yang dia dapat. Akhirnya ilmu yang dia dapat tidak lagi berharga. Ini boleh tidak? Maka jawabannya, ya, kalau seandainya ilmu tersebut tidak disebarkan akan menghancurkan perusahaan, maka harus disebarkan. Tapi kalau seandainya tidak disebarkan, maka itu hak privasi dia. Itulah hasil dia belajar selama ini. Itu dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara akhirat, tidak bisa tidak. Harus disebarkan. Ya, misalkan ada ustadz mengatakan, saya nggak mau mengajari jamaah belajar ilmu bahasa Arab, karena pintarnya kayak aku. Nah, ini tidak benar, ya malah harus disebarkan, harus disebarkan. Untuk ilmu agama tidak boleh disembunyikan. Dan sudah kita ketahui tadi. Kenapa Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu agama? Sebagaimana Allah melaknat kaum Yahudi. Dan juga kenapa seluruh makhluk melaknat dia yang menyembunyikan ilmu agama ini? Sebabnya adalah karena orang yang tahu ilmu agama, tahu jalan kebenaran, dan tidak mau menjelaskannya, dia kemudian membiarkan orang di dalam kebingungan. Mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk. Makanya pantas dilaknat oleh seluruh makhluk. Dari sini pula, Pak. Orang yang paling baik sebenarnya caranya menjadi orang yang paling terbaik adalah menjadi orang berilmu. Pemahaman balik dari ayat ini, yang menyembunyikan ilmu dilapat laknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para makhluk, yang menyebarkan ilmu apa? Dipuji oleh Allah dan seluruh makhluk. Makanya yang paling banyak pahalanya siapa? Hah? Orang berilmu. Yang paling berilmu di antara manusia siapa? Rasulullah. Maka jadilah orang berilmu. Tuntut selalu ilmu. Ya. Jangan pernah absen-absenan. Jangan pernah musim-musiman dalam menuntut ilmu. Tuntut ilmu, ikhlaskan karena Allah. Saya duduk karena ingin menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri saya dan dari orang lain, terutama keluarga. Ini kadang-kadang kalau masih bujangan, semangat menuntut ilmu. Kalau sudah beranak, 1, 2, 3, kalimat paling populer, afwan ustaz, anak saya sedang sakit. Afwan ustaz, pokoknya afwan ustaz aja. Dulu saya waktu di Damam begitu. Ada kawan-kawan, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Ketika belum bawa keluarga ke Arab Saudi, kemana saya kajian, dia ikuti. Ustaz, mau kajian di mana? Ustaz, mau saya antar? Sampai kewalahan saya. Pas datang keluarganya, apalagi di Arab Saudi kemudian mempunyai anak, yang ada, afwan Ustaz. Ya, sibuk sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan berkenaan dengan kita memasuki tahun baru, bukan kita ingin merayakannya, akan tetapi berkenaan dengan ilmu dan hari, matahari akan terbit tenggelam begitu sih, terus. Enggak, kita mau nangis, mau jungkir, mau salto di dunia, matahari enggak akan pernah noleh. Ngapain tuh? Enggak. Ya, artinya jangan pernah merasa digubris orang. Kata matahari, GP, emang gue pikirin. Saya akan tepat terbit, tenggelam, itu tugas saya. Artinya, waktu akan terus berlalu. Yang malas, ya siahkan dengan malasnya. Yang menuntut ilmu, terus saja. Enggak akan berubah. Masjid Imam Syafi'i tidak akan berubah. Ya, kegiatannya seperti itu saja. Yang malas, ya malas. Yang turun, ya turun. Terus saja. Dan saya teringat Ustaz Aunur Rafiq, hafizahullah. Kalau datang ke Pamekasan, itu beliau ngajar 2 hari full. Habis subuh, dan itu memang kesepakatannya antara beliau dengan panitia. Saya mau datang ke sana 2 hari full, tapi full ngaji, benar-benar full. Habis subuh sampai jam 8. Istirahat sampai jam 10. Jam 10 belajar lagi sampai zuhur. Habis zuhur makan, belajar lagi sampai asar. Habis asar, belajar lagi sampai maghrib. Habis maghrib, belajar lagi sampai isya. Habis isya, belajar lagi, baru istirahat. Itu saya bilang, kalau seandainya zuhur asar kan orang kerja. Beliau ngajar meskipun 1-2 orang di hadapan beliau. Ini ikhlas. Nahsibuhu minal mukhlas. Ya. Jadi, jangan pernah berharap kegiatan baik akan berhenti karena kita tidak mengikutinya. Ya, hati-hati. Orang terus saja menggali ilmu sampai ke puncak. Orang terus saja menghafal Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Dia terus akan lebih baik daripada orang yang musim-musiman hafal Qurannya. Ya, matahari akan terbit, tenggelam, seperti itu. Ini berkaitan dengan hari dan ilmu. Maka jangan sampai malas kita dalam menuntut ilmu, karena kunci kebaikan ada pada ilmu. Kunci kebaikan ada pada ilmu. Baik, kita lanjutkan. Kama anna mu'alliman nasal khaira yusalli Allahu alaihi wa malaikatuhu hatta al-hutu fi jawfil ma lisa'ihi fi mas'alatil khalq. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya, sebagaimana para pengajar manusia kepada kebaikan, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat atasnya. Di sini ingat, kasih tanda catatan kaki, bersalawat. Allah bersalawat itu maksudnya adalah Allah memuji makhluknya. Yusallillahu alaih wa malaikatu. Dan para malaikat bersolawat, maksudnya para malaikat mendoakannya. Ya, mendoakannya. Seperti apa? yang saya bicarakan tadi masih berkaitan dengan waktu dan ilmu tadi. Misalkan sebagian orang mempunyai buku ketika belajar, maka tetap aja ya, dia akan terus seperti itu. Jamaah tersebut akan mempelajari kitabnya sampai selesai. Dan jangan pernah berharap matahari, artinya pelajaran bubar kalau seandainya si fulan gak hadir. Enggak. Matahari menoleh kalau seandainya kita ngapain maksiat, judi, ya. Enggak. Jangan pernah berharap. Tidak akan digubris oleh malaikat, oleh matahari. Maka terus saja tancapkan selalu niat untuk menuntut ilmu. Baik. Lihat, perhatikan, kebalikan dari itu, sebagaimana para pengajar manusia kepada kebaikan, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat atasnya. Apa maksud solawat Allah kepada manusia? Memuji di hadapan malaikat. Apa maksud malaikat bersolawat atas manusia? Yaitu mendoakan. Mendoakan apa? Dapat berkah, dapat ampunan, dapat rahmat. Bahkan ikan paus di lautan yang dalam. Karena maksudnya ikan paus yang di lautan di ikan paus di lautan yang dalam pun akan mendoakan, memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Karena usahanya dalam memberikan manfaat kepada makhluk, wa islahi adyanihim, dan memperbaiki agama mereka. Wa qurbihim min rahmatillah, dan mendekatkan mereka kepada rahmat Allah. Fajuzu min jinsi amalih, sehingga dia pun dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya, ini bedanya orang yang menyembunyikan ilmu dengan orang yang menyebarkan ilmu. Hari-hari ini saya pribadi, Pak, jujur memikirkan ada semacam perbedaan. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan manusia, ini pembicaraan ini saya pikirkan ketika dapat cerita dari kawan. Kawan mengantar, beliau sopir taksi mengantar saya dari bandara ke sini. Beliau cerita, ada di beberapa manusia itu sudah miskin, hartanya sempit, kemudian maksiat. Misalkan, mohon maaf, orang-orang yang mengais rezeki dengan membecak, atau ojek, atau supir taksi, berapa sih untungnya? Sempit rezekinya kadang-kadang. Ditambah dengan seperti itu, ditambah berjudi. Jadi sudah sempit rezeki, mengerjakan hal maksiat. Ini kerugian besar. Nah, tidak akan sama, ini bedanya, selalu, tidak akan sama orang yang luas rezekinya, kemudian dia taat kepada Allah. Sama seperti penghuni surga tidak akan sama secuil pun dengan penghuni neraka. Nggak bisa disamakan. Sama dengan ini, yang menyembunyikan ilmu atau yang tidak mau belajar tidak akan sama dengan orang yang menyebarkan ilmu atau orang yang belajar. Pasti beda. Ya, maka ingat dari saya pagi ini kata-kata tidak sama. Tidak pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Tidak pernah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang berzikir kepada Allah seperti orang hidup. Yang lisannya basah dengan zikir kepada Allah seperti orang hidup. Yang tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran seperti orang mati. Tidak pernah sama. Nah, ingat itu. Kata-kata pagi ini tidak pernah sama. Ini mendorong kita untuk senantiasa ingin menjadi yang terbaik. Tidak pernah sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Tidak pernah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu apakah itu bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan pengingkaran dari Allah. Artinya, hei kamu, jangan pernah samakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat di dunia itu selalu seperti itu. Ada yang benar-benar sesat, benar-benar lulus, dan itu tidak mungkin disamakan. Jadi jangan kita berpikir, ah dia hafalnya cuma sedikit, saya hafalnya sedikit, lebih sedikit dari dia, jadi masih 11-12 lah. Ya. Jangan disamakan. Ya. Tidak boleh disamakan. Pasti beda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, dan tidak akan pernah sama surga dengan neraka. Tidak akan pernah sama dunia dengan akhirat. Tidak akan pernah sama kebaikan dengan dosa. Selalu seperti itu. Tidak akan pernah sama. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Falkatimu lima anzalallah mudadun li amrillah. Orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah adalah bertentangan dengan perintah Allah. Musyakun lillah, dan menentang Allah. Yubayyinullahul ayati linnas wa yuwaddihuha wa hadha yatmasuha yutammisuha fa hadha alaihi hadzal wa'idus syadid. Artinya Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, menerangkannya, sedangkan orang ini malah berusaha menghapus dan menyembunyikannya. Maka orang ini terkena oleh ancaman yang keras tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beratnya orang yang menyembunyikan kebenaran. Diancam, dibelenggu dengan rantai dari api. Ya, diancam, dibelenggu dengan rantai dari apa? Dari api. Baik, kemudian pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, penulis rahimahullahu taala berkata, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ai raja'u amma hum 'alaihi minadz-dzunub. Nah, ini arti taubat. Ya. Maksudnya mereka kembali dari dosa yang selama ini mereka lakukan. Itu taubat artinya, Pak. Kembali dari dosa yang selama ini mereka lakukan. Kalau boleh bahasa lainnya, berlepas dari dosa. Itu taubat. Inti taubat itu apa? Kembali. Asalnya dosa, kembali kepada jalan yang benar. Itu inti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mereka lakukan dalam keadaan menyesal, merasa bersalah, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Nadaman wa iqla'an wa azaman ala adamil mu'awadah. Mu'awadah. Artinya, mereka menyesal, merasa bersalah, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu syarat taubat yang hakiki. Tiga. Ya, syarat taubat hakiki pertama, menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menyesal. Syarat yang kedua, yaitu memutuskan dosa yang telah dia lakukan. Harus putus, gak boleh setengah-setengah. Harus putus. Syarat yang ketiga, yaitu bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan dosa. Itu syarat yang dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahu ma fasada min a'malihim, dan mengadakan perbaikan terhadap apa yang telah rusak dari perbuatan-perbuatan mereka. Makanya para ulama mengatakan asal makna bertaubat adalah perbaikan. Atau boleh Bapak tulis, taubat sama dengan perbaikan. Dari tiga sisi, perbaikan yang telah lalu, yang kedua, perbaikan dari keadaan sekarang. Yang ketiga, perbaikan dari yang akan datang. Itu taubat. Asal makna taubat adalah perbaikan. Perbaikan untuk yang telah lalu. Dosa-dosa yang kita kerjakan, kita perbaiki. Ya. Kemudian perbaikan yang sekarang. Artinya, jangan sampai mengerjakan lagi. Sekarang harus putus. Perbaikan yang akan datang, maksudnya jangan sampai mengerjakan lagi. Nah, itu pertobat. Jadi, tobat itu sebenarnya intinya adalah apa? Perbaikan. Tobat dari minum khamar. Berarti, perbaikan telah lalu. Tidak minum khamar lagi. Perbaikan yang sekarang, berarti putus dari khamar sama sekali. Perbaikan yang akan datang, berarti bertekad untuk tidak minum khamar lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya taubat itu adalah perbaikan. Fala yakfi tarkal qabih hatta yahsula fi'lul hasan. Artinya, maka tidaklah cukup hanya meninggalkan suatu kejelekan. Jadi orang taubat itu enggak cukup cuma meninggalkan suatu kejelekan hingga adanya perbuatan baik. Sampai dia mengerjakan perbuatan kebaikan baru itu disebut dengan taubat. Ya. Wala yakfi dzalika fil katimi aidan hatta yubayyana ma katamahu. Nah, ini penting nih, Pak. Dan hal itu pun tidaklah cukup bagi orang yang menyembunyikan ilmu hingga dia menjelaskan apa yang dia sembunyikan. Cara bertaubatnya dari orang yang menyembunyikan ilmu seperti itu. Ya. Saya pernah ditanya kemarin, Pak. Seorang guru tarekat mengajarkan ilmu-ilmu tarekat, bacaan-bacaan yang belum ada contohnya dari Rasulullah. Ustaz, saya alhamdulillah mengenal sunnah. Dan saya punya murid, dahulunya saya ajarkan tentang tarekat. Zikir-zikir yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, saya ajarkan kepada orang-orang. Bagaimana taubat saya? Maka jawabannya, pertama, Anda berhenti dari perbuatan itu. Yang kedua, berzikirlah dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyesal untuk bertekad untuk tidak melakukan lagi. Yang keempat, itu murid harus diberitahu. Jangan sampai menyebarkan dan mengamalkan ajaran itu lagi. Nah, ini beratnya, Pak. Kemudian beliau membantah, Ustaz, susah memberitahunya. Murid saya punya murid lagi. Muridnya punya murid lagi. Terus seperti itu. Maka tidak bisa tidak harus beritahu di depan khalayak ramai bahwa itu tidak disyariatkan. Itu cara bertobat. Dan inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man da'a ila dhalalah kana 'alaihi wizruha, wa wizru man 'amila biha la yanqusu min awzarihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kesesatan, menjadi pelopor kesesatan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai sedikit pun. Jadi cara bertobatnya harus, misalkan ada guru, dulu guru mengajar musik, murid-muridnya jadi pemain band paling hebat, itu harus beritahu, ya harus diberitahu. Ustaz, sudah diberitahu bagaimana? Ya sudah, bahwasanya itu haram dan harus diberitahu. Kalau tidak, tetap dia akan dapatkan dosanya, meskipun dia sendiri sudah bertobat kepada Allah. Karena berdasarkan ayat tadi, hadis tadi. Maka hati-hati. Ya, yang mempelopori kesesatan, dia akan dapat pahala dosa yang bertumpuk-tumpuk. Sama seperti ini, yang menyembunyikan ilmu, cara bertaubatnya dia harus menjelaskannya. Illal ladzina tabu aslahu wa bayyan. Kecuali orang yang bertaubat, memperbaiki dan menjelaskan. Sesudah dia menyembunyikan, dia harus jelaskan. Kalau ingin bertaubat. Ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, hatta yubayyina ma katama wa yubdi didda ma akhfa, dan menampakkan kebalikan dari apa yang telah dia sembunyikan. Fahadha yatubullahu alaihi. Seperti inilah orang yang akan diampuni oleh Allah. Li'anna taubatallah ghaira mahjubin anha. Karena ampunan Allah tidak terhalang. Faman ata bisababi taubah taballahu alaihi. Barang siapa yang melakukan sebab-sebab ampunan, niscaya Allah akan mengampuninya. Nah ini pak. Dosa apapun yang kita miliki, Allah akan mengampuni selama kita benar-benar bertobat. Ini salah satu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa saja? Mau dosa kesyirikan, dosa membunuh orang dengan sengaja, dosa mencuri, kalau dia bertobat diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Seberapapun, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak manusia, jika engkau mendatangiku dengan membawa sejagat raya dosa, thumma la tusyriku bi syai'an, kemudian kamu tidak mensyirikan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan balas dosamu dengan sejagat raya ampunan. Kurang apa lagi coba? Ya, asal bertaubat. Asal bertaubat kepada Allah, dan itu termasuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu tawwab ay ar-raja'u 'ala 'ibadihi bil 'afwi was-safhi. Karena Allah adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Maksudnya Maha menerima kembali hamba-hambanya dengan penuh maaf dan kerelaan. Ba'da dzambi idza taba. Setelah berdosa apabila mereka bertaubat, idza tabu. Wa bil ihsani wan ni'ami ba'dal man'i. Dan memberikan kebajikan serta kenikmatan setelah terputus apabila mereka kembali, idza raja'u. Ya. Idza raja'u, apabila mereka kembali. Makanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 160 di situ, wa anat tawwabur rahim. Nah, itu tafsirannya. Ya. Allah akan memberikan menerima taubat seseorang apapun dosanya. Bahkan bukan hanya menerima taubatnya, mengampuni dosanya, bukan, mengganti dosanya itu dengan kebaikan. Jadi Pak, orang yang benar-benar bertobat kepada Allah, dosanya diampuni dan dosanya diganti dengan pahala. Coba kan, indah sekali orang yang bertobat kepada Allah. Jadi janganlah kita berputus asa dari taubat kepada Allah. Dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan." فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosanya dengan kesalahannya. Jadi kalau dosanya sejagat raya, diganti dengan pahalanya. Dengan pahala sejagat raya pula. Nah, begitulah orang yang bertobat kepada Allah. Indah. Taubat itu indah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Ar-Rahim alladhi tasafa birrahmatil azimah. Allah lagi maha penyayang, bersifat kasih sayang yang agung, yang meliputi segala sesuatu. Allati wasi'at kulla syai' wa min rahmatihi an waffaqahum litawbah wal inabah fatabu wa anabu. Subhanallah Pak. Dan diantara kasih sayangnya Allah adalah Dia memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat dan berserah diri. Ini keluar biasaan ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu rahmatnya luar biasa. Salah satu rahmat Allah memberikan petunjuk agar kita bisa apa? Bertobat. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tidak mungkin orang bertobat. Nah, kalau sudah dia bertobat, apapun kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Berarti kita ambil garis di sini, termasuk rahmat Allah adalah seseorang diberikan petunjuk untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan kebaikan. Itu petunjuk, itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma rahimahum bi an qabila dzalika minhum." Artinya, kemudian dia merahmati sehingga mereka pun bertobat dan menyerahkan diri mereka. Kemudian dia merahmati mereka dengan menerima itu semua dengan rasa kasih dan murah hati. Ya. Lutfan wa karaman. Hadza hukmu taibi minadzambi. Inilah hukum orang yang bertobat dari dosa. Dari dosa. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu dihapuskan dosanya dan plus apalagi digantikan dosanya dengan pahala. Dan itu indahnya, luasnya rahmat Allah. Salah satu faedah memahami luasnya rahmat Allah, Pak, membuat kita tidak pernah putus asa. Tetap tegar. Tegar di sini bukan hanya menghadapi ekonomi, bukan. Tetap tegar dalam mengerjakan ketaatan. Mungkin ya, Quran yang sudah kita lama tinggalkan, kita mulai baca terseok-seok, baca seayat sudah ngantuknya luar biasa. Besok lagi terus ya. Itu termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat berjamaah kita yang sudah mulai kita tinggalkan, orang sebagian meninggalkan sholat berjamaah, dia mulai bertobat kepada Allah. Mungkin terseok-seok. Dia harus lari-larian, dia harus begini, dia harus meninggalkan ini. Tapi dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum orang yang bertobat dari dosa. Diberikan, dihapuskan dosa, plus kemudian apa? Diberikan pahala sesuai dengan besar dosanya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi, selesaikan alam sampai ayat yang ke-162. Faula wa amma man kafara wastamarra ala kufri hatta mata wa lam yarji ila rabbih wa lam yunib ilai wa lam yatub an qaribin faulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nas ajmain. Adapun orang yang kafir dan senantiasa dalam kekufurannya hingga ia mati, tidak kembali kepada Rabbnya, tidak menyerahkan diri kepadanya, serta tidak bertobat dengan segera, maka mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Li'annahu lamma sara kufruhum wasfan thabitan saratil la'natu alaihim wasfan thabitan la tazul. Karena ketika kekafiran mereka telah menjadi karakter yang menetap pada diri mereka, maka laknat pun menjadi karakter untuk mereka yang tetap dan tidak akan hilang. Li'annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Karena suatu hukum tergantung pada alasannya dari segi ada atau tidak adanya. Ya, begitu orang yang bertobat akan diberikan pahala oleh Allah. Orang yang tetap dalam kekafiran akan diberikan dosa tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Pak, yang paling bermanfaat dalam kajian ini kalau saya lihat dari tadi, termasuk nikmat Allah dan rahmat Allah yang paling besar, seseorang diberikan taufik untuk bertobat, untuk beramal saleh. Dan ini kalau kita resapkan, kita mungkin akan bisa meneteskan air mata sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Bayangkan, dahulu mungkin kita melakukan kesyirikan, percaya kepada jimat, percaya kepada orang-orang dianggap pintar. Dahulu mungkin ada yang pernah ikut tarekat-tarekat sufi yang mengagungkan zikir yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dahulu mungkin seseorang melakukan hal-hal yang merupakan murka Allah, dapat petunjuk dari Allah sehingga diberikan taufik untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang ingin saya sampaikan, bagi siapa yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka melihat orang jangan diremehkan, malah harus dirangkul, jangan dijauhi, ya, harus dirangkul. Bukankah mereka seperti kita dahulu? Harus ada yang mengingatkan, ya, bukan malah dijauhi. Misalkan keluarga kita masih jauh dari sunnah, bukan malah dijauhi. Tidak boleh kita bergaul lagi kembali dengan mereka. Salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah, tidak menutup ilmu, mengajak orang. Salah satu bentuk keburukan para penuntut ilmu yang sudah dapat petunjuk, tidak luwes dalam bergaul. Giliran melihat orang tidak jenggotan, langsung. Giliran melihat orang merokok, langsung. Cemberut. Kenapa? Mungkin dia tidak tahu, sebagaimana kita dahulu tidak tahu. Mungkin dia menganggap itu boleh, sebagaimana kita dahulu menganggap itu boleh. Makanya salah satu akhlak yang mulia di zaman sekarang adalah ulfah, luwes dalam bergaul. Terutama pada keluarga-keluarga kita yang belum mengenal sunnah. Mungkin ada anak-anak, keluarga-keluarga perempuan kita belum, jilbabnya belum lebar, pakai pakaian yang ketat. Kenapa kita tidak bisa senyum dengan mereka? Apakah kita harus sinis? Apa tuh? Enggak, senyum ya akhi. Senyum kemudian baru kita bisa nasihati. Bagaimana akan masuk nasihat kita kalau seandainya kita cemberut terhadap orang? Ilmu ini berat, ditambah lagi dengan sikap buruk kita. Ya? Kenapa kalau bertemu dengan orang harus dilihat bawah kakinya dulu, kemudian ke atas? Kalau tidak isbal, baru ditemani, baru disalami. Jangan ya akhi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, laknat akan tetap pada orang-orang yang kekafiran, dan salawat Allah akan tetap pada orang-orang yang melakukan kebajikan. Dan termasuk seperti yang saya ucapkan tadi, termasuk hal yang paling bermanfaat pada pagi ini adalah Allah memberikan petunjuk kepada sunnah. Itu nikmat terbesar, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Dan jangan sampai kepada kita saja, sampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain. Kalau seandainya bukan kita yang menyampaikan, siapa? Ya, siapa yang akan menyampaikan? Bukankah kita juga dulu mencari, akhirnya dapat petunjuk dari Allah? Dan semestinya orang yang menuntut ilmu, dia lebih kasih sayang dengan orang yang belum menuntut ilmu. Ya, pernah suatu ketika, Pak, ada ceritanya disebutkan oleh Ustaz Firanda Hafizullah dalam buku beliau. Beliau bawa Syekh Abdul Razak ke mall. Di mall, waktu sholat berjamaah, perempuan-perempuan SPG yang kadang-kadang pakaiannya ketat, kemudian setengah-setengah itu, setengah paha, setengah lengan, setengah dada, setengah akal, itu, ya. Ustaz Firanda minta maaf, Syekh Afwan, kita sholat yang para perempuannya, mereka kalau masuk masjid saja memakai pakaian yang syar'i. Kalau di luar mereka karena tuntutan kerja. Lihat, apa kata Syekh? Apakah dicaci, dimaki, dijauhi? Malah didoakan. Kata saya, mudah-mudahan dengan sholat mereka menghapus pahala-pahala mereka. Menghapus dosa-dosa mereka. Ya, mudah-mudahan dengan sholat mereka menghapus dosa-dosa mereka. Lihat. Kenapa dakwah salaf terkenal dengan ketus, tidak mau bergaul, merasa eksklusif? Enggak boleh ya, akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri orang Yahudi yang sakit, yang dengannya akhirnya masuk Islam. Yahudi dihadiri, dijenguk ketika sakit. Apalagi ini bukan Yahudi, ini keluarga kita. Harus lebih lembut kepada mereka. Bagaimana akan menerima dakwah kalau seandainya kita ketus, kasar, suka memvonis? Ya. Apalagi keluarga-keluarga terdekat, bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, mertua. Kak, ini dan itu bentuk kesyukuran kita mendapat hidayah dari Allah. Dan itu bentuk kita tidak menyembunyikan ilmu kita. Ya, menyembunyikan ilmu kita. Coba Bapak kalau seandainya berhadapan dengan tamu yang merokok, bagaimana sifat Bapak? Ya. Apakah kemudian kita sebentar, matikan dulu, saya ingin dakwahin kamu ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Tapi berusahalah masuk ke dalam dunia dia, kemudian nanti kita membicarakan, baru masuk ke dalam hukum-hukum. Jadi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itulah bentuk kesyukuran kita ketika kita sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ai fil la'nah au fil 'adzabil al-ma'nayan mutalaziman. Yakni dalam laknat atau dalam siksa, dan kedua hal itu saling berkaitan erat. La yukhaffafu 'anhum mul 'adzab bal 'adzabuhum da'imun syadidun mustamir. Tidak akan diringankan dari mereka, bahkan siksa mereka akan selalu ada dan pedih. Ya. Berkesinambungan. Walahum yunzarun ayyumhalun li'anna waqtal imhal wa huwa dunya qad madha wa lam yabqa lahum udhrun fayatadharun. Tidak pula mereka ditangguhkan, maksudnya tidak pula mereka ditunda, karena waktu penundaan yaitu dunia telah berlalu dan tidak ada lagi yang tersisa bagi mereka suatu alasan pun. Nah, ini bahayanya orang yang menyembunyikan ilmu. Dapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia kekal di dalam laknat tersebut, tidak diringankan siksa, dan mereka tidak ditangguhkan siksanya. 6 ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu, termasuk di dalamnya yang sudah dapat petunjuk tidak menyebarkan ilmu kepada orang yang belum dapat petunjuk, terutama para kerabat. Ya, terutama para kerabat. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan sebelumnya Ustaz. Jazakallah. Yang saya tanyakan, seandainya kita memiliki keluarga, kemudian kita berusaha untuk mendakwahi mereka. Tapi setelah kita berusaha untuk mendakwahi mereka, mereka itu ibaratnya orang Jawa itu, kita menyampaikan satu patah kata, dia menyampaikan 100 patah kata penolakan. Dalam hal ini, kita yang berusaha untuk mendakwahi ini, apakah mendapatkan ancaman yang enam itu tadi, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, maka jawabannya tidak, Pak. Karena kita sudah mendakwahi. Dan tugas gini ya, tugas kita itu cuma menyampaikan, mendakwahi. Bukan tugas kita memberi hidayah. Artinya, kamu harus berubah. Enggak. Kita cuma capaikan ilmunya, nih ilmunya. Ayo diamalkan. Adapun dia menerima, tidak menerima, itu kehendak Allah nantinya. Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus, terus. Jangan sampai putus, Pak. Sampai dia dapat hidayah. Coba lihat, sebagaimana kita dulu. Jujur, Pak, saya sebelum mengenal dakwah, itu orang yang mendakwahi saya mau tonjok orangnya. Masa semua amalan saya dibilang bid'ah? Kita capek zikir, ya. Kita capek sholat, kita capek puasa. Saya dulu puasa setiap hari, Pak. Puasa setiap hari ketika menghafal Quran. Itu dikatakan bid'ah. Kita capek-capek sampai datang migrain. Sampai sekarang masih belum selesai permasalahan migrain gara-gara puasanya setiap hari ketika menghafal Quran. Itu dikatakan bid'ah. Kan capek-capek kita ibadah, menurut kita ibadah, dikatakan orang-orang baru datang bid'ah. Ini mau saya tonjok orangnya. Tapi dia dengan akhlak yang baik, dengan penjelasan yang baik, akhirnya dan siapa yang mencari akan dapat. Ya, maka saya pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang paling pantas untuk didakwahi itu orang-orang terdekat kita. dan berdakwahlah dengan akhlak yang baik. Ya. Mulai saat sekarang, mungkin kita dahulu belum tahu bahwasanya kalau sudah mengenal dakwah, kemudian kita merasa eksklusif, tidak boleh bergaul lagi dengan orang-orang yang belum. Tidak. Gauli mereka. Ajak mereka kepada kebaikan. Kalau ada acara-acara keluarga, datang ke mereka. Ya. Apalagi kalau seandainya kita bisa menyebarkan entah tulisan, CD. Ya, kita di sini kan banyak. Tulisan ada, kemudian CD bisa kita dapat, buku-buku kita beli, beri. Ya, seperti itu. Dan itu termasuk daripada perjuangan. Dan itu lebih utama, Pak, dibandingkan kita sholat sunnah. Lebih utama dibandingkan kita ibadah sendirian. Mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Dan perlu usaha memang. Kadang harus diterpa sabar karena seperti yang tadi kita ngomong sepatah kata dia malah menjawab dengan ketusnya. Nah, itulah perjuangan. Bukankah Rasulullah seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta suaka politik ke Taif, bukan malah diterima, malah dilempari batu. Setelah dilempari batu datang malaikat gunung, wahai Rasulullah, maukah? Saking marahnya kepada penduduk Taif. Itu gunung kami akan balikkan kepada mereka. Mau engkau? Atas suruhan engkau kami langsung kerjakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seperti yang saya katakan, ini perkataan Imam Al-Albani ya, bahwa dakwah ini berat. Baca Al-Qur'an, hadis Nabi itu berat. Ya, tidak seperti dongeng-dongeng dalam ceramah-ceramah biasa. Kita ini baca Al-Quran, baca hadis Nabi, itu berat. Ditambah lagi berat kalau sikap kita ketus, kasar terhadap orang. Apalagi sampai mengatakan, ah itu susah tuh dipadahi, susah benar. Hidayah di tangan pian kah? Tidak. Ya, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya Pak, begini. Biasanya kita sulit memberitahukan orang, sulit diterima orang, karena kitanya tidak ikhlas. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma yahmdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.